Al-Mu'arabah atau bil-huruf, yang di-arab dengan huruf. Qal walladhi yu'arab bil-huruf arba'atu anwa', yang di-arab dengan huruf ada empat macam. At-tathniyah wa ja'ul mudzakkar salim wa al-asma'ul khamsa wa al-af'al khamsa. Ismu tsanna, fa ismu tsanna indak tathniyah la ta'liqu ma dalla ala itsnain bi ziyadati aw itsnatain bi isnatain bi ziyadati alif wa nun fi akhir aw ya nun fi akhir. Nah, man dalla ala itsnain wa itsnatain bi ziyadati alif wa nun aw ya wa nun fi akhir, atau yang lainnya man dalla ala itsnatain bi ziyadati fi akhir hasanun tajrid an hadhi ziyadah wa aqilihi alayhi. Jamu dzakar salim dak adalla ala jam'i bi ziyadati wawu wa nun fi akhiri aw ya wa nun fi akhiri. Nah, adalla jam'u ya bi ziyadati wawu wa nun aw ya wa nun fi akhiri. Asmaul khamsa nahi nah, mal af'al khamsa ala ni wa qalin wa qalin. Nah, dhob itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bersambung? Huruf, isim, fil amr, apa? Idza tasalla bi, apa yang bersambung ini? Apa yang bersambung? Huruf bersambung dengan lafaznya. Isim bersambung dengan lafaznya. Huruf bisa mendengar misalnya lahuma gitu, jadi apa al khamsah kalau fi'il mudhari, nah kalau fi'il mudhari tidak bisa lagi main. Oh, jin awal yang mana tak nak faham. Nah, wajah alani, wajah alani, wajah aluna, ini asma al-khamsah. Bobitnya semua fi'il mudhari apabila bersama dengan al-ithnain atau al-jama'ah atau ya'ul mu'annatsah al-mukhatabah. Penjelasannya kepada beliau, wa aqul al-qismu tsani, bagian yang kedua dan mu'arabah dari kalimat yang mu'arab, al-asya'u allati tu'arab bil huruf, isim-isim atau perkara sesuatu yang di-arab dengan huruf, kalimat-kalimat yang di-arab dengan huruf. Wal huruf la takunu alamatan min i'rab arba', dan huruf yang menjadi tanda i'rab ada empat. Huruf yang menjadi tanda bagi i'rab ada empat, yaitu al-alif wal waw wal ya' wan nun. Alif, waw, ya' dan nun. Demikian juga harakat. Harakat 3 ditambah sukun jadi 4, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Huruf yang ditanda bagi i'rab juga 4, alif, waw, ya' dan nun. Walladhi yu'rabu bihadhihi al-hurufi arba'atu asya', dan kalimat yang di'rab dengan huruf-huruf ini ada 4 macam. Yang pertama at-tathniyah wal murad bil muthanna, tathniyah itu isim muthanna. Misal contohnya al-misrani wal muhammadani wal basrani wal rajulani. Yang kedua jamak mudzakkar salim, contohnya wa mithaluh al-muslimuna wal-bakruna wal-muhammaduna. Yang ketiga al-asma'ul khamsah, contohnya wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumarin. Yang keempat al-af'al khamsah, wa mithaluh contohnya yadribani wa taktubani wa yafhamuna wa tahfaduna wa tasharina. Wa tasharin menjaga. Apa? Bergadang, nah. Tidak tidur gadang, bergadang wa sayati bayan wa yara bi kulli wahrin min hadhihi al-ashya' al-arba'ati tafsila, dan akan datang penjelasan i'rab masing-masing dari empat perkara ini, empat jenis kalimat ini secara rinci. Nah, ini i'rab dengan huruf ada 4, isim mutsanna, jam' mudzakkar salim, wal asmaul khamsah, wal af'alul khamsah. Rinciannya satu persatu. Rabbul Musan yang pertama, ya Rabb yang Musan. Qal fa amma tasni wa turfa'u bil alif wa tunsabu wa tuhfadu bil ya. Adapun isim musanna dirafa' tanda rafa' dengan alif dan dinasab dan dikhafaf tanda nasab dan tanda khafafnya dengan ya. Wa aqul, syaratnya kata beliau, saya katakan al-awwal min al-asya'i allati tu'rabu min huruf at-tathniyah. Di antara sesuatu atau perkara atau kalimat yang di'rab dengan huruf adalah jenis kalimat isim musanna. Wa hiya al-musanna kama 'alimna, yaitu isim musanna sebagaimana yang telah kamu ketahui. Wa qad 'arafta fi ma sabaqa ta'rifan musanna, dan telah kamu ketahui pada penjelasan yang telah lewat pengertian dari isim musanna. Kemudian dalla 'ala thnayn aw thnatayn bi ziyadati alifin wa nun aw ya wa nun fi akhirih. Atau madalla 'ala thnayn aw thnatayn bi ziyadati fi akhirih sadin tajrid 'an hadhihi ziyadah wa 'an fi mithlihi 'alayh. Hukum-hukum isim musanna an yurfa'a bil alif niyabatan 'an dhammah, dirafa' dengan alif sebagai pengganti dhammah. Wa yunsaba wa yuhfadha bil ya'il maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha, dan dinasab dan dikhafat dengan ya, di fathah sebelum ya, di kasrah setelah ya. Untuk membedakan apa ini? Di fathah sebelumnya di kasrah. Nah, dengan jamak mudzakkar salim ketika mansub sama jurur karena sama. Sama-sama diakhiri dengan ya dan nun. Dari segi penulisan sama, hanya beda harakat. Misalnya muslimaini dengan muslimina. Muslimaini, muslimina. Tulisannya sama. Sama persis, tidak ada perbedaannya. Hanya beda apa? Harokat. Mukanna sebelum ya difathah, setelah ya dikasrah. Jangan mendekat salim sebelum ya dikasrah, setelah ya difathah. Al-maktuhi ma qabdaha al-maksuri, al-maksuri ma ba'daha. Yang difathah sebelum ya dan dikasrah setelah ya, sebagai pengganti dari fathah atau kasrah. Wa yusallu bihi ba'd al-alif awil ya. Alia nunu takun iwadain an at-tanwin alladhi yakunu fi al-ism mufrad, dan disambung dengannya setelah alif atau ya disambung dengan nun. Nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Tanwin adalah suara nun sukun, dan pada musanna tanwin diganti dengan nun. Wala tuhdzabu hadhihi an-nun illa 'inda al-idhafah, dan tidaklah dibuang nun ini kecuali ketika diidhafahkan. Sebagaimana tanwin ketika diidhafahkan tanwinnya dibuang, demikian juga nun pengganti dari tanwin ketika diidhafahkan nun juga dibuang. Fa mithal al-musanna al-marfu, contoh isim musanna yang dirafa, baik sebagai mubtada, sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai isim kana akhwatiha, khabar inna akhwatiha, ataupun yang lainnya dari isim-isim marfu'at. Contohnya misalnya hadaral qadiyani wa qala rajulan. Hadaral qadiyani wa qala rajulan. Faqulu min al-qadiyani wa rajulan marfu', masing-masing dari dua lafaz ini, qadiyan dan rajulan marfu', karena fa'il kan sebagai fa'il. Wa alamat rafi'il alif niyabatan 'an dhammah, dan tanda rafa'nya adalah alif sebagai pengganti dari dhammah, karena musanna, karena dia adalah isim musanna. Wa an-nunu 'iwadun 'an at-tanwini fi al-ism mufrad, dan nun adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Ini contoh musanna marfu', tanda rafa'nya dengan apa? Musanna marfu', tanda rafa'nya dengan alif, nah pengganti dari dhammah. Wa mithalul musanna al-mansub, contoh musanna mansub, uhibbul mu'addabaini wa akrahul mutakasilain. Dan syahid mu'addabaini wa mutakasilain. Hai ismul musanna mansub wa alamat nasbi ahya. Naam, ya batan anil anil fathana. Fakulu minal mu'addabaini wal mutakasilain, maka masing-masing dari lafad mu'addabain dan mutakasirin pada contoh tersebut mansub. Li'anna maf'ulun bih, karena dia sebagai maf'ul bih. Nah, ini karena pekerjaan objeknya. Wa 'alamat nasbin ya'al maftuh ma qabla al-maksur ma ba'daha, dan tanda nasabnya adalah ya, di fathah sebelum ya dan di kasrah setelah ya. sebagai pengganti dari fathah karena dia adalah isim mutanna. Wa nunu 'iwadun 'ala tanwin fi al-ism mufrad, ada nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Wa mithalul mutanna al-mahfuz, dan contoh isim mutanna mahfuz. Nadhartu ila al-farisayn 'ala al-farasayn. Dan ana syahid al-farisayn al-farasayn. Haif لأنه المثنى منصوب مجرور بإلاء وعلامته الياء لأنه اسم مثنى الياء نيابة عن الكسرة. فقول من الفارسين والفرسين محفوظ masing-masing dari lafaz فارس dan فرسين kedudukannya dikhafad لدخول حرف الخفض عليه كان كما مثلا حرف خفض او حرف جاء وعلامه الخفض ياء المفتوح وما قبلها المكسور وما بعدها نيابه عن كسره dan tanda khafadnya adalah ya, ya yang difatah sebelum ya dan kasrah setelah ya sebagai pengganti dari kasrah. Nah, ya ini sebagai pengganti dari kasrah لانه مثنى كان ده اسم مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد النون على pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Insyaallah penjelasannya sudah gampang kayak seperti pengulangan dari yang sebelumnya sebelum murojaah. Kemudian i'rab jam' mudzakkar salim, i'rab jam' mudzakkar salim. Qalu amma jam' mudzakkar salim yurfa' bil waw wa yansab wa yahfadh bil ya. Adapun jam' mudzakkar salim dirafa dengan waw dan nasab dan ihfadh dengan ya. Wa aqul syaratnya kata beliau, saya katakan athani minan asya'i allati tu'rab bil huruf. Yang kedua dari jenis kalimat yang di'rab dengan huruf jam' mudzakkar salim, jam' mudzakkar salim. Wa qala 'arafta fi ma sabaqa ta'rif jam' mudzakkar salim. Dan kamu telah ketahui pada penjelasan yang telah lewat definisi atau pengertian jam' mudzakkar salim. Zaman dalla 'ala jam'iyyah bi zadah wawun wa nun aw ya' wa nun fi akhirih. Hukum adapun hukumnya an yurfa'a bil waw niyabah 'an dhamma wa yunsaba wa yukhfadha bil ya' al maksuri ma qabla al maftuhi ma ba'da niyabah 'an fathah wal kasrah. Dirafa' dengan waw sebagai pengganti dari dhamma dan dinasab dan dikhafad dengan ya'. Yang dikasrah sebelum ya' dan di fathah setelah ya' sebagai pengganti dari fathah atau pengganti dari kasrah. Wa yusalu bihi ba'da al waw wal ya' nunun takunu 'iwadan 'an at-tanwin fi al-ism mufrad. Dan disambung dengannya setelah wawu atau ya disambung ditambahkan nun. Nun ini adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Wa tuhfadhu hadhihi an-nun 'inda al-idhafati kanunil mutanna. Dan nun pada jam' mudzakkar salim dibuang ketika diidhafakan sebagaimana nun pada isim mutanna. Nah, sama-sama karena nun adalah pengganti dari tanwin sama dengan nun pada isim mutanna. Dia dibuang ketika diidhafakan. Sama dengan tanwin dibuang ketika diidhafahkan. Fa mithalu jam' mudzakkar salim marfu', contoh jam' mudzakkar salim yang dirafa', hadara al-muslimuna wa aflaha al-amiruna bil ma'ruf. Nasyaida al-muslimuna. Al-muslimuna wal amiruna. Hai. Dari segi mana syahidnya? Al-muslimuna fa'il marfu'un wa marfu'. Ini al-waw niyabatan anil anil dhamma lianahu lianahu jam'un mudzakkar salim. Dia marfu dan rafa'nya dengan waw pengganti dari dhamma kan dia jam'un mudzakkar salim. Fa kullu minal muslimuna wal amirun marfu, maka setiap lafaz dari contoh tersebut lafaz al-muslimun dan al-amirun marfu di rafa lianahu fa'il, karena sebagai fa'il sebagai subjeknya pelakunya. Wa'alama darafil waw niyabatan 'anil dhammah, dan tanda rafa'nya adalah waw sebagai pengganti dari dhammah. Pengganti dari dhammah karena tanda asli rafa' adalah dhammah. Li'anna jam' mudzakkarin salim, karena lafal fathah adalah jam' mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'anil tanwin fi ism mufrad, dan nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Wa mithalu jam' mudzakkarin salim mansub, dan jam' mudzakkarin salim mansub. رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف. لأن شاهد المسلمين والآمرين أي المسلمين مفعول به منصوب علامة نصب الياء نيابة نيل الفتح نعم ini masing-masing dari keduanya sebagai maf'ul bih mansub. Mansubnya dengan ya pengganti dari fathah karena dia adalah jar mudzakkar salim. Fa kullu minal muslimina wal amirina mansubun li'annahu maf'ulun bih wa 'alamatu nasbihi ya al maksur ma qabla al maftuh ma ba'da li'annahu jar mudzakkar salim. Nah, masing-masing lafaz muslimin dan amirin mansub sebagai maf'ul bih dan tanda nasabnya adalah ya. Ya yang dikasrah sebelumnya sebelumnya dan difatah setelahnya karena dia adalah jar mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'an at-tanwin fi ism mufradun ala pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Wa mithalu jar mudzakkar salim mahfuz, contoh jar mudzakkar salim yang dihafat atau majrur, ittasaltu bil amrina bil ma'ruf, aku menghubungi orang-orang yang memerintahkan pada kebaikan. Wa radiyallahu 'anil mu'minin, hendak ana syahid hai masuk alamat ini eh fa'il majrur eh fa'il dan sing mana syahidnya maf'ul bih majrur. Ada maf'ul bih majrur. Saya kira mansubat maf'ul bih termasuk mansubat. Bukan mahfudhat atau majrurat. Mahliyah. Majrur. Ha? Bilba. Nah. Tanda jarnya? Ya, batan anil. Bianahu, nah masing-masing dari al-amirin dan juga al-mu'minin majrur. Tanda jarinya adalah ya pengganti dari kasrah karena masing-masing keduanya adalah jamak mudzakkar salim. Faqulu min al-amirin wal mu'minin mahfuz bi dukhuli harf al-fadhli alayhi wa alama bi fadhli al-ya al-maksur ma qabla al-maftuh ma ba'da. Lianna jamak mudzakkarin salim wa nunu 'iwad bi tanwin fi al-ism al-mufrad. Maka setiap dari lafaz al-amirin dan mu'minin pada contoh tersebut masing-masing dihafat karena masing huruf hafat, masing huruf jar padanya. Dan tanda hafatnya adalah ya, yang dikasrah sebelumnya dan difatah setelahnya. Ya'ana jam'u mudzakkar insan, karya ada jam'u mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'an tanwin fi al-ism al-mufrad, dan nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah. Ini yang kedua dari al-asya dan kalimat, jenis kalimat yang di-i'rab dengan huruf. Yang pertama isim mutsanna, yang kedua jar mudzakkar salim. Isim mutsanna dirafa' dengan alif, dinasab dan dihafat dengan ya. Adapun jar mudzakkar salim dirafa' dengan waw dan dinasab dan dihafat dengan ya. Kemudian yang ketiga, naik kera. Terjelas harakat akhirnya. I'rabu asma'il khamsati. Qalu. Qala. Apa sih? Qala. Wa ammal asma'ul khamsatu faturfa faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi. Bil alifi wa tuffadu bil ya'i. Adapun asmaul khamsah dirafa' dengan wa, dinasab dengan alif dan dikhafat dengan ya. Wa aqulu, dan aku katakan ats-tsalitsu minal asya'i allati tuqrabu bil hurufi bil hurufi al asmaul khamsah wa qad sabaku sabaqa al-madi wa qad sabaqa bayanuha wa bayanu syurut wa bayanu syurutun mudhaf ilaih wa bayanu syurutin mudhaf ilaih wa huwa mudhaf wa bayanu syuruti iqrabiha hadzal i'raba, hadzal i'raba. Ketika suruh baca lagi. Hah? Suruh baca. Ketiga dari apa yang namanya? Sesuatu jenis kalimat yang ramai huruf adalah apa? Asmaul Khamsah. Dan telah lewat penjelasannya dan penjelasan syarat-syarat i'rabnya dengan i'rab seperti ini, yaitu dirafa dengan waw, nasab dengan alif, dan dirafa dengan ya. Lalu lanjutkan. Baca lanjut. Ya bosnya. Wa hukmuha an turfa'a bil wawi ni'abatan 'ala dhammati. Wa tunsab wa tunsaba bil alifi ni'abatan 'an al-fathati. Wa tufa'a bil ya'i ni'abatan 'an al-kasrati. Apa? Nah, dan hukumnya dirafa dan waw pengganti dari dhamma, dan nasab dan alif pengganti dari fathah, dan dirafa dengan ya sebagai pengganti dari kasrah. Lanjut. Fa mithalul asma'il khamsati al-marfu'ati idza amaraka abuka fa'tihi wa hadara ahuka min safarihi فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. Nah, ada pun contoh asmaul khamsah yang dirafa, contohnya idza amaraka abuka fa'ti'hu hadra akhuka min safari. Syaitnya di sini abuka dan akhuka. Setiap lafaz abuka akhuka pada contoh ini dirafa karena sebagai fa'al dan rafa' yang dalam waw penamaan yang dhamma. Karena termasuk asmaul khamsah. Ada pun kaf abuka akhuka, kafnya adalah mudhaf ilaih. Dia mabni 'ala al-fath di tempat khafad. Termasuk dhamir muttasil. Bin al-fat di mahalli khafdin. Nak kita lalu asma'il khamsati mansubati ati abaka wa ahdi akhaka kukulun min abaka wa akhaka mansubu di anna mukulun bih wa alat wa alamat nasbihi al-alif wa niyabat al-alifat hati li anna mula asma'il khamsa wal-khamsati والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل نصب في محل جر كما سبق. نعم. جنب أسماء الخمسة النصب أتي أباك وأحبب أخاك. شاهدنا أباك dan أخاك. Setiap lafaz dari contoh ini, lafaz أباك dan أخاك mansub sebagai maf'ul bih. Karena dia adalah maf'ul bih dan tanda asalnya adalah alif sebagai pengganti dari fathah. Ini termasuk dari asma al-khamsah. Ada pun kaf dia sebagai mudhaf ilaih. Mabni al-fath di tempat jar. Sebagaimana yang telah lewat. Dan contoh asmaul khamsati al-mahfudatu. Al-na'at. Al-mahfudati. Na'am. Istami' ila abika wa ashfiq ila akhika. Ala akhika. Fa kullu min abika aw akhika fa khaf mahfudun li dukhuli hurufil harfin khafdi li dukhuli harfil khafdi alaiha alaihi wa alamatu khafduhu khafdihi mudafun ilaihi wa alamatu khafdihi alya'u niyabatan 'anil kasrati li annahu min al asma'il khamsati wal kafu mudafun ilaihi kama sabaqa. Nah, contoh asmaul khamsah yang dikhafar, istami ila abika wa ashfiq ala akhika. Dengarkan apa yang disampaikan oleh ayahmu dan sayangilah saudaramu. Kasihanilah sayangilah saudaramu. Syaitnya adalah lafad abika dan akhika. Setiap berlafad abika dan akhika pada contoh ini dikhafar karena kemasukan huruf khafat padanya dan tanda khabarnya adalah ya sebagai pengganti dari kasroh. Karena isim-isim ini dua lafadznya ada termasuk dari asmaul khamsah. Adapun kaf sebagai mudhaf ilaih sebagai mudhaf lewat. Dengan potensi walaupun fath fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Ini yang ketiga dari al-asya, suatu atau jenis kalimat yang di'rab dengan huruf, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah dirofa dengan waw, dinasab dengan alif, dan dikhafat dengan ya. Berikutnya asmaul khamsah. Hendak baca. إعراب الأفعال الخمسة قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها وأقول الرابع من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الأفعال الخمسة فقد عرفت فيها فقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال من عرفت وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة زين أما وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتنصب وتجزم بحذف التنوين وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون أو jadi awi jadi kau istakinain nan hasbuk. I'rab al-af'al khamsah yang terakhir yang keempat dari al-asya jenis kalimat yang di'rab dengan huruf. Adapun al-af'al khamsah dirafa dengan nun. Sebut nun dan nasab dijazm dengan membuang nunnya. Saya katakan kata syarih yang keempat dari sesuatu atau jenis kalimat yang di'rab dengan huruf adalah al-af'al khamsah. Dan kamu telah mengetahui pada penjelasan telah lewat hakikat dari al-af'al khamsah, definisi pengertian dari al-af'al khamsah. Adapun hukumnya lafal khamsah dirafa dengan thubutun nun. Niabatan itu masih baik mengganti dari dhammah dan dinasab dan dijazm dengan buang nunnya sebagai pengganti fathah atau pengganti dari sukun. Baik, not. Samithal afalil khamsatil marfu'ati taktubani wa tafhamani fa kullun minhuma fi'lun mudari'un marfu'un. لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون والألف ضمير اثنين قائم مبني على السكون في محل رفع مسلوب. Adapun contoh rafa al-khamsah yang dirafa contohnya taktuban dan tafhaman, maka setiap dari keduanya adalah fi'il mudhari' yang dirafa karena kosong dari amil nasab dan amil jazim, dan tanda rafa adalah thubutun nun. Adapun alif adalah dhamirul ithnain. Dia sebagai fa'il. Dan i'rabnya sebagai fa'il. Mabni 'ala sukun di tempat rafa. Tempat rafa sebagai fa'il. Baiklah. Kumitsalul af'al khamsatil mansubah. Lan tahzana wa lan afshala. Wa kullun minhuma fi'lun mudhari'un mansubun bilan alamat nasbi hatun nun. Wal alif dhamirul ithnain fa'ilun. Hamzah wasal jika di pertengahan tidak terbaca harokatnya, sehingga harokatnya dipindah ke la. Domiru lif nain, asalnya domirul if nain, ya, karena if itu hamzah dan hamzah wasal, dia tidak terbaca di tengah dahulu kalimat sebelumnya, maka harokatnya dipindah ke lam. Seperti bi salismu, asalnya apa? Bi sal ismu. Karena hamzah pada ismu dan hamzah wasal, dia di tengah, dia tidak berharokat, dipindah harokatnya ke lam. Nah, adapun contoh lafal asma, lafal khamsah nasab, contohnya lan tahzana wa lan tafshala. Kalimat tahzana dan tafshala. Masing-masing yang dari keduanya mansub dengan lan, dan maksudnya adalah pembuang nun. Adapun alif adalah dhamir itsnain sebagai fa'il. Alif adalah dhamir itsnain sebagai fa'il mabni 'ala sukun di tempat rafa. Dan mithalul af'alul khamsati, mithalul مثال الأفعال الخمسة. اللهم الأفعال الخمسة. مثال مثال الأفعال الخمسة المجسومة لم تذاكرا ولم تفهما فكل منهما فكل منهما فعل مضارع مجسوم بلم وعلامة جسمه حفظ النون والألف ضمير الاثنين ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل جر رفع. نعم. Adapun contoh al-af'al khamsah majzuma, contohnya lam tudzakira wa lam tafhama, syaitnya tudzakira dan tafhama, masukkan lam. Masing-masing dari kedua fi'il tersebut ada fi'il mudhari yang majzum dengan lam, dan tanda jazmnya adalah membuang nun. Alif adalah dhamir itsnain sebagai fa'il mabni 'ala sukun di tempat rafa. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, dengan demikian selesai penjelasan empat jenis kalimat yang diorang dengan huruf isim mutanna, ja'al dzakar salim, wal asma'ul khamsah, wal af'alul khamsah. Kita ulangi kembali, adapun isim mutanna dirafa dengan alif, dinasab dan dikhafat dengan ya. Adapun ja'al dzakar salim dirafa dengan waw, dinasab dan dikhafat dengan ya. Adapun al-asmaul khamsah dirafa dengan waw, dinasab dengan alif dan dikhafat dengan ya. Adapun al-af'al khamsah dirafa dengan thubutun nun dan dinasab dan dijazm dengan hadfun nun, membuang nunnya. Ada PR sebelumnya? Tidak ada. Mau dapat PR? Bisa juga. Tamrin ya, latihan PR. Doa kalau kalimat ada di junun fi dan bihi takun mansubatan wa bayna 'ala manasbiha. Katakan setiap kalimat dari kalimat yang datang dalam jumlah mufidah. Buat dalam jumlah mufidah susun, tambahkan kalimat sehingga menjadi jumlah mufidah. Dan kalimat ini dalam keadaan mansub, dan terangkan tanda masuknya. Nah, misalnya al-jau, membuat dalam jumlah fidah mansub, al-jau dan keadaan mansub, dan terangkan jenis tanda irobnya apa, apakah dengan fathah, dengan ya ataupun yang lainnya. Tiga saja PR-nya, yang kedua dan ketiga. Dua aku lagi dengan kalimat al-atiyah fi jumlah fidah bina takun mahfubah bayin ala wa takhaf dia. Ketiga, dua aku lagi dengan kalimat al-atiyah fi jumlah fidah bina takun mahfubah bayin ala wa takhaf dia. Yang pertama tadi mansub, yang kedua apa? Dalam keadaan majrur. Yang ketiga dalam keadaan marfu, semuanya dalam jumlah mufidah. Siangkan PR-nya enggak usah banyak, yang penting benar sudah bagus masyaallah. Subhanakallah wa bihamdika subhanallah wa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kalau kalian baik. Ah. Kan tahu dengan ustaz kayak gitu baca itu ketemu.